Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal salat dan amal ibadah thalabul ilmi mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih dalam hadis dalam bahasan hadis Abu Umamah yang nama aslinya adalah Sudai ibn Ajlan Al-Bahili radallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah saat Hajatul Wada. Faqal, salah satu isi khutbah Nabi, ittaqullaha wassallu khamsakum, bertakwalah kalian kepada Allah, kerjakanlah salat yang wajib yang lima waktu, wasumu sahrakum, berpuasalah di bulan yang Allah wajibkan yaitu Ramadan, wa atu zakata amwalikum, dan bayarlah zakat mal, zakat harta kalian, wa atbi'u umara'akum, dan taatlah kepada penguasa kalian, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk surga ya Rabb kalian. Diriwayatkanlah At-Tirmidzi dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Ya, berkenaan dengan hadis ini maka di antara poin kandungan hadis ini adalah perintah untuk taat kepada penguasa, yang ini dalam hal ini adalah penguasa muslim. Dan kaidah berkenaan dengan masalah ketaatan kepada penguasa adalah tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk durhaka dan menentang aturan penguasa, penguasanya selama penguasa tersebut adalah penguasa muslim. Dan aturannya bukanlah aturan yang jika kita kerjakan kita akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh kemudian kita komentari berkenaan aturan yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita komentari dan kita katakan hada laisa biddin, ini bukan bagian dari agama dan bukan bagian dari apa yang diperintahkan oleh agama. Karena sebagian orang-orang yang tidak mengerti ketika penguasa itu menetapkan sejumlah aturan yang tidak melanggar syariat, sebagian mereka mengatakan saya tidak memiliki keharusan untuk tunduk terhadap aturan-aturan ini karena ini bukan bagian dari syariat, karena ini tidaklah dijumpai dalam Al-Quran, tidak pula dijumpai dalam sunnah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapan dan prinsip semacam ini adalah menunjukkan ketidakpahaman terhadap agama. Karena yang benar berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah kita katakan bahasanya taat kepada aturan-aturan penguasa muslim ya, selama itu bukan maksiat, maka perintah untuk mentaatinya itu terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, terdapat dalam Al-Quran karena termasuk bagian dari firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bahwa orang-orang yang beriman, taatlah kalian pada Allah, taatlah kalian pada Rasul dan penguasa yang mengatur urusan kalian. Sedangkan dalil dari hadis terdapat dari Nabi alaihi salatu wasallam, terdapat dalam hadis yang sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kaum muslimin untuk taat kepada penguasa selama tidak dalam batas dalam maksiat. Dan di antaranya adalah hadis ini. Hadis yang kita baca di Riyadhus Shalihin ini. Maka mentaati penguasa dalam aturan-aturan yang mereka buat selama aturan tersebut tidak menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari hal yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan jika kita tidak mau taat kepada aturan penguasa kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk haji, untuk kemudian sholat dan yang lain, maka hal-hal semacam itu saja yang mau ditaati, maka berarti, maka dampaknya kita katakan tidak ada manfaat dari perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa. Karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya adalah satu hal yang diperintahkan dan satu hal yang mengikat kita, baik itu diperintahkan oleh penguasa ataukah tidak diperintahkan oleh penguasa. Maka inilah sejumlah poin yang diwasiatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hajjatul wada, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, mengerjakan sholat lima waktu, membayar zakat, yaitu zakat mal. Dan perlu diketahui bahasanya zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat harta dan bukan zakat al-fitri. Kemudian puasa di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa itu bulan Ramadan, dan taat kepada penguasa. Dan ini ada di antara poin-poin penting yang wajib atas setiap muslim untuk memperhatikannya dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal di atas, wallahu a'lam. Maka berkenaan dengan mentaati orang-orang dan pihak-pihak yang berhak, yang punya hak untuk ditaati, baik itu orang tua, baik itu orang tua ataupun penguasa atau pemerintah atau yang lain, maka ketaatan kepada mereka dibatasi dengan dua batasan. Yang pertama adalah selama itu bukan maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, semacam mereka memerintahkan untuk buka aurat, mereka memerintahkan untuk kemudian mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani, atau untuk kemudian ikut mensiarkan syiar-syiar Nasrani, ya, maka tidak boleh dan tidak ada kewajiban untuk taat. Baik itu diperintahkan oleh atasan, kepala kantor, diperintahkan oleh penguasa, pemerintah, diperintahkan oleh orang tua, oleh guru, atau orang-orang yang lain yang kita hormati, ya, dan orang-orang yang kita segani, dan orang-orang yang memang punya hak atas diri kita. Kemudian batasan yang kedua adalah biqadil istita'ah, sebatas apa yang menjadi kemampuan. Maka jika orang tua memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan si anak, maka anak tidak wajib taat. Maka jika guru memerintahkan pada muridnya untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka tidak taat bukanlah tindakan kurang ajar, bukanlah tindakan tidak sopan menurut agama. Jika penguasa dan pemerintah, atasan itu memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan, ya, di luar kemampuan bawahan, di luar kemampuan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat. Tidak ada kewajiban taat, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya saja itu, ya, sebatas kemampuan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebatas kemampuan kalian. Maka apalagi perintah manusia biasa, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang dapat wahyu saja, itu berdasarkan sebatas kemampuan kalian. Ma'amartakum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Nabi katakan dalam hadis yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, apa yang kuperintahkan maka kerjakan sebatas kemampuan kalian. Maka tentu manusia-manusia yang lain, orang tua, guru, penguasa, pemerintah, tentu lebih-lebih lagi wajib dibatasi dengan sebatas kemampuan. Oleh karena itu para sahabat ketika mereka berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk taat secara totalitas, ya, maka Nabi katakan, ucapkanlah fi mastata'na, ucapkanlah fi mastata'na. Maka kemudian para sahabat pun menambah ikrar taat mereka dengan kalimat fi mastata'na, sebatas kemampuan kami. Dan berkenaan dengan aturan yang datang dan berasal dari orang-orang yang punya hak dan otoritas untuk membuat aturan, boleh jadi orang tua, atasan, atau demikian juga penguasa, pemerintah. Maka tentu aturan yang mereka buat itu bisa kita kelompokkan dengan dalam tiga kelompok. Yang pertama, aturan mereka adalah aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, aturan mereka statusnya adalah maksiat. Dan yang ketiga adalah aturan mereka itu bukanlah bagian dari taat, bukan pula bagian dari maksiat. Maka kewajiban taat itu dalam dua hal. Kewajiban taat itu ada dalam dua hal. Itu dalam hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh orang-orang yang punya otoritas untuk memerintah, semacam orang tua, kemudian atasan atau penguasa, pemerintah dan yang lain. Kemudian yang kedua adalah dalam perkara yang bukan taat, bukan maksiat. Dan tidak boleh taat cuma ada dalam satu hal, yaitu manakala aturannya, perintahnya, permintaannya adalah maksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya orang tua, maka boleh jadi orang tua itu memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, memerintahkan hal-hal yang itu statusnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, memerintahkan untuk pergi ke masjid, memerintahkan untuk tutup aurat, dan yang lain. Maka kita taati mereka karena dua hal. Pertama, karena taat kepada Allah dan Rasulnya, dan yang kedua karena taat dan bakti kepada orang tua. Kemudian dan boleh jadi kemudian aturan orang tua atau yang lain yang punya otoritas untuk membuat aturan adalah aturan yang maksiat, memerintahkan untuk buka aurat, memerintahkan untuk melakukan yang lain, memerintahkan untuk mengucapkan selamat Natal, atau yang lain. Maka ini aturan yang maksiat, permintaan yang maksiat, maka tidak wajib taat dan tidak boleh taat. Namun aturan yang itu bukan taat dan bukan maksiat, aturan bukan taat bukan maksiat, yang aturan tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mengatur dan untuk mewujudkan maslahat, maka aturan ini tentu aturan ini adalah satu aturan yang juga wajib ditaati. Orang tua memerintahkan anaknya jam tidur jam sekian, jam 10 harus sudah pada tidur. Maka ini perintah tidur jam 10 bukan taat bukan maksiat. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu maksiat, dan sebagaimana tidak ada dalil yang menunjukkan itu adalah ibadah yang Allah perintahkan. Maka ini bukan taat bukan maksiat, wajib ditaati. Maka perintah atasan dan perintah semisal orang yang bekerja di satu lembaga, satu instansi, jam kerja, jam kantor, jam sekian, masuk jam 07.30, itu aturan yang bukan taat dan bukan aturan yang maksiat. Maka ini wajib ditaati, wajib ditaati. Maka ketaatan kepada orang-orang yang punya otoritas untuk membuat aturan itu berlaku dalam dua hal, dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian yang kedua adalah dalam perkara yang bukan maksiat, meskipun itu juga bukan taat. Maka tadi disampaikan ada orang yang punya prinsip, saya hanya taat kepada orang-orang yang punya otoritas untuk membuat aturan, itu kalau aturannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ini kacau kalau ini dituruti dan ini dipegangi, kacau. Jam kantor datang seenaknya, pulang sesukanya, ini tidak ada dalilnya, harus tidak ada dalil Quran dan Sunnah untuk masuk kerja jam 07.30, suka-suka saya, pulang harus jam sekian, kemudian libur harus hari tertentu, saya mau libur ya, tidak ada dalilnya libur harus hari ini dan hari itu. Maka tentu ini kacau dan merusak keadaan. Dan ini berlaku baik untuk tempat kerja, demikian juga orang tua, demikian juga pemerintah. misalnya aturan lalu lintas tentang masalah lampu merah, lampu hijau, tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan kalau itu taat atau itu maksiat, maka statusnya wajib ditaati. Maka ketaatan kepada pihak-pihak yang punya hak untuk ditaati itu berlaku dalam dua hal, yaitu manakala perintahnya adalah sejalan dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan yang kedua adalah perintahnya adalah perintah dalam bidang yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, meskipun juga bukan taat. Tidak boleh taat hanya berlaku dalam satu bidang, satu perkara, yaitu manakala aturannya adalah aturan yang nilainya jika kita kerjakan maka kita menjadi manusia yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kita masuk pada bab baru di Riyadhus Salihin, yaitu babul yakin wa tawakul, bab tentang yakin dan tawakal. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di mukaddimah membawakan sejumlah ayat berkenaan dengan yakin dan tawakal. Di antaranya adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-32, dan tatkala orang-orang yang beriman melihat Al-Ahzab, kumpulan pasukan sekutu, orang Quraisy dan yang lainnya, mereka mengatakan hada mawa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, dan peristiwa tersebut tidaklah memberikan kepada mereka kecuali tambahan iman dan kepasrahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, orang-orang yang qala lahumun nas, ketika ada orang yang berkata kepada mereka inna nasa, bahasanya Abu Sufyan, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka adalah kalian takut kepada Abu Sufyan dan pasukannya. Fazadum imana, maka orang yang menakut-nakuti untuk berjihad ini menyebabkan para sahabat malah bertambah iman. Waqalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka pun datang ke tempat yang dijanjikan oleh Abu Sufyan untuk berperang. Namun ternyata sampai di sana Abu Sufyan sudah kabur, Abu Sufyan tidak ada di tempat. Maka Allah katakan fangqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin, maka mereka para sahabat kembali pulang ke Madinah dengan membawa nikmat Allah dan anugerah Allah. Lam yamsashum su'un, sedikit pun mereka tidak tertimpa keburukan, tidak ada peperangan, tidak ada yang terluka, dan yang lainnya. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka adalah orang-orang yang mencari dan mengikuti ridha Allah. Wallahu fadlin azim, dan Allah adalah zat yang memiliki anugerah yang besar. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan, watawakal alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kepada zat yang dia adalah selalu hidup dan tidak pernah mati. Dan di surat Ibrahim Allah katakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Di surat Al-Imran Allah katakan fa idza azamta fatawakkal 'alallah, jika engkau telah bertekad bulat ya, setelah bermusyawarah atau setelah salat istikharah, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang berisi perintah untuk bertawakal adalah ayat yang jumlahnya sangat banyak dan diketahui oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an tentunya. Dan Allah taala berfirman di surat At-Talaq, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh," siapa yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Aikafihi, Allah akan cukupi kebutuhannya, Allah cukupi dia dari mara bahaya, artinya terlindung dari mara bahaya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal tentang orang yang sempurna imannya, innamal mu'minun, orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, ya, maka takutlah hati mereka jika diingatkan, bahasanya ingatlah Allah, bertakwalah kepada Allah, ini adalah satu hal yang Allah larang, maka mereka hatinya merasa takut kemudian segera menerima nasihat tersebut. Wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatum imana, dan jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Tuhannya. Dan ayat membahas tentang masalah manfaat tawakal dan keutamaan tawakal, satu hal yang banyak dan dikenal oleh kaum muslimin, terutama tentunya adalah kaum muslimin yang rajin dan gemar membaca Al-Quran. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menggabungkan jadi satu antara yakin dengan tawakal. Kenapa kok digabungkan jadi satu dan tidak disendirikan? Karena tawakal adalah buah yakin. Siapa yang yakin dengan kemahakuasaan Allah, yakin bahasanya Allah adalah zat yang maha kuasa, ya, yakin dengan janji-janji Allah, maka dia akan tawakal. Dan yakin adalah kuatul iman wa tsabatu, adalah kuatnya iman dan tegarnya dan kokohnya iman. Sampai-sampai ketika orang itu demikian yakin, maka seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena dia demikian yakinnya. Maka yakin adalah kokoh dan iman yang tidak bercampur dengan keraguan sedikitpun. Maka orang yang yakin, maka dia akan lihat hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu seakan-akan adalah sesuatu yang hadir di hadapannya. Dan yakin adalah a'la derajatul iman, dan yakin adalah derajat iman yang paling tinggi. Dan perlu diketahui bahasanya yakin adalah buah ilmu. Tanpa ilmu maka tidak ada yakin. Sebagaimana yakin di masalah-masalah yang lain, kita yakin bahasanya matahari itu ada karena kita punya ilmu, pengetahuan matahari itu ada. Kita yakin kalau matahari itu terbit dari timur karena kita punya ilmu, yang ilmu itu dan pengetahuan bahasanya matahari terbit dari timur, dan pengetahuan tersebut demikian merasuk ke dalam hati, maka terjadilah yang disebut dengan yakin. Maka yakin adalah buah ilmu. Tidak ada yakin tanpa ilmu. Hadil yakin, dan yakin itu pun nanti memiliki sejumlah buah, sejumlah manfaat yang penting. Di antaranya orang yang yakin kepada Allah, yakin dengan kemahakuasaan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, maka dia akan bertawakal kepada Allah. Dan pengertian tawakal, tawakal kepada Allah adalah menyandarkan hati kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jal secara lahir dan batin untuk terwujudnya manfaat yang diharapkan dan tercegahnya bahaya yang dikhawatirkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi, ya, maka Allah akan wujudkan manfaat yang diharapkan dan Allah akan cegah keburukan yang dikhawatirkan. Dan dengan dua hal ini, yakin dan tawakal, maka seorang muslim akan berhasil mewujudkan apa yang jadi maksud dan keinginannya di dunia dan di akhirat. Dan dua hal ini, yakin dan tawakal, yang disampaikan adalah sebab hidup bahagia, adalah di antara kunci hidup bahagia. Maka orang yang memiliki yakin dan tawakal, seorang muslim yang sempurna yakin dan tawakalnya akan sempurna bahagianya. Maka dia akan jadi sa'idan, orang yang hidup bahagia. Kenapa? Karena orang yang punya yakin dan tawakal, dia akan hidup dalam keadaan hati yang nyaman, wa ya'ish mutmainnan, dan dia hidup dalam keadaan hatinya adalah hati yang tenang. Ya, hati yang tidak sering dan bolak-balik dirundung galau. Dikit-dikit galau, dikit-dikit galau, itu sebabnya karena kurang tawakal. Adapun orang yang tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan galau dengan masa depannya. Dia tidak akan galau dengan sesuatu yang belum terjadi. Maka oleh karena itu, maka benarlah apa yang dikatakan di sini bahasanya yakin dan tawakal itu adalah kunci dan resep hidup bahagia. Kenapa seorang itu bahagia dengan yakin dan tawakal? Karena dia yakin dengan semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia bertawakal pada Allah Azza wa Jal. Ya, bahasanya dia yakin, dia tidaklah kemudian galau dengan rezekinya, karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya Allah lah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Ya, bahasanya manusia itu tidak akan mati kecuali setelah jatah rezekinya itu habis. Maka dia tidak akan galau berkepanjangan dengan masalah semacam ini. Dia tawakal kepada Allah. Namun tawakal bukan berarti tidak berusaha, namun dia pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan sejumlah ayat berkenaan dengan yakin dan tawakal. Di antaranya adalah ayat di surat Al-Ahzab yang menceritakan kepada kita bagian dari kejadian yang terjadi pada saat perang Ahzab, yang disebut juga dengan perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi diri dan melawan dan memberikan perlawanan dengan membuat parit, karena Khandaq artinya parit. Sedangkan pas perang tersebut disebut dengan perang Ahzab, yang artinya adalah sekutu. Ahzab jamak dari hizbun, artinya kelompok, beberapa kelompok jadi satu, artinya sekutu, bersekutu. Maka peperangan Ahzab itu berbeda dengan perang Badar, beda dengan perang Uhud. Kalau perang Badar dan perang Uhud, ya, musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin hanya orang-orang Quraisy. Sedangkan perang Ahzab, sebagaimana namanya Ahzab, maka dia adalah orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Tepatnya adalah dan sejumlah kabilah-kabilah Arab. Yang perang Ahzab ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan maka berkenaan dengan apa yang terjadi pada saat perang Ahzab, Allah katakan yang tadi ayatnya kita telah bacakan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, maka mereka yakin dan inilah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah dan tidak melesetlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Ahzab di sini maknanya adalah sejumlah kelompok dari kabilah-kabilah Arab muta'adidah yang jumlahnya banyak, yang mereka bersepakat untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersatu untuk memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terkumpul pada saat itu kurang lebih 10.000 manusia yang mereka adalah muqatil, orang-orang yang siap perang. Artinya dia adalah laki-laki dewasa dan bisa sehat, itu yang disebut dengan muqatil. Yang mereka ini berasal dari Quraisy dan yang lainnya. Ini adalah dan dalam sejarah peperangan Arab, maka pasukan sebanyak ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. 10.000 orang. Kemudian mereka mengepung dan memblokade kota Madinah untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadi pada saat peperangan ini krisis yang besar, azimah azimah, krisis mental besar-besaran terjadi dan dialami oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mendeskripsikan kepada kita krisis krisis yang terjadi, krisis keyakinan yang terjadi pada saat itu, dengan Allah katakan wa id zaghatul absar, dan ketika itu maka pandangan mata pun tidak fokus, pandangan mata pun tidak fokus. Itulah ketakutan manakala keadaan orang yang di hadapannya banyak sumber ketakutan. Ini menakutkan, sini menakutkan, sini menakutkan. Dia tidak akan bisa fokus memandang satu titik. Wabalaghatil qulubul hanajir, dan jantung seakan-akan sampai di tenggorokan. Keadaan kaum muslimin ketika itu seakan-akan jantung mereka ada di tenggorokan mereka. Artinya keadaan ketakutannya luar biasa. Menghadapi jumlah pasukan yang demikian besar, dan persekutuan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang sangat banyak. Maka ini ungkapan min syiddatil khauf, menunjukkan rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh para kaum muslimin ketika itu, sehingga banyak orang tazununa billahi dzununa, berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka yang aneh-aneh, yang jauh-jauh. Hunalika tuliyal mu'minun, pada saat itulah diujilah orang-orang yang beriman, siapakah yang betul-betul beriman, siapakah yang punya yakin dan siapa yang tidak. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan diguncanglah ya, dada manusia, dada kaum muslimin pada saat itu dengan guncangan yang besar. Ini bukan guncangan gempa, namun guncangan yang lebih parah daripada gempa. Karena ini adalah gempa hati. Ya, bukan gempa bumi, namun gempanya hati. Dan ini jauh lebih berbahaya. Maka terbelahlah manusia saat krisis yang asibah, saat krisis yang sangat mencekam, menegangkan urat saraf. Asibah dari kata-kata asobi, artinya urat saraf. Krisis yang sangat mencegangkan urat saraf yang sangat besar, maka terbagilah kaum muslimin jadi dua kelompok yang dijelaskan oleh Azza wa Jal dalam ayat ini. Maka kelompok yang pertama Allah berfirman tentang mereka, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, maka orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengatakan ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali tipuan semata. Kalimat yang sangat sangat menakutkan, sangat kasar. Maka mereka mengatakan bahasanya janji Allah dan Rasulnya itu cuma tipuan semata. Janji kalau kaum muslimin itu akan menang, kita akan kemudian, kita adalah orang-orang yang di atas kebenaran, yang Allah bersama kita. Ini bohong semata, kata mereka. Satu perkataan yang sangat kejam, satu perkataan yang sangat menusuk di situasi semacam ini. Coba bayangkan, di situasi semacam ini Nabi mendengar, oh ini bohong janji Nabi. Sudah kemudian keadaannya keadaan genting, gawat, kemudian orang dalam sendiri ngomong demikian. Tidak bisa kita bayangkan bagaimanakah perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini keadaannya genting, keadaan gawat, malah yang ditambahi bukan kemudian diberi motivasi, kemudian disemangati, malah digembosi. Ini bohong sudah janji Allah dan Rasulnya. Maka orang munafik itulah orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran, dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya penyakitnya di sini adalah tidak sempurnanya yakin mereka. Mereka mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu cuma tipuan. Ya, kalau mereka mengatakan kaifa yaqulu Muhammad, bisa-bisanya Muhammad mengatakan kita akan menaklukkan Kisra, kita akan menaklukkan Raja Persia, kita akan menaklukkan Kaisar, ya, kita akan menaklukkan kekaisaran Romawi, Wasun'a, kita akan menaklukkan Sun'a, ibu kota Yaman, yang ketika itu adalah bagian dari negara Habasyah. Wahwa al-an, padahal dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini dia dikepung oleh mereka-mereka manusia. Bagaimanakah mungkinnya mereka, bagaimanakah mungkinnya Nabi berjanji kita akan menaklukkan Kisra dan Kaisar, kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, ini saja kita tidak bisa berkutik apa-apa. Di sini maka mereka pun mengatakan mawadallahu wa rasuluhu illa ghurura, janji Allah dan Rasulnya adalah tipuan. Maka di awal-awal sebelum melihat langsung pasukan Al-Ahzab, ketika kaum muslimin itu kejabat di membuat parit, maka mereka berjumpa dengan satu batu besar. Mereka berjumpa dengan batu besar yang tidak ada satupun sahabat yang berhasil memecahnya. Sahabat-sahabat yang kuat-kuat, yang potok-potok, yang kemudian tidak ada yang bisa memecahkan batu besar kuat. Sampai akhirnya Nabi SAW yang turun tangan langsung. Lihat kekuatan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat-sahabat yang muda-muda, yang abg-abg, nah, itu dah turun parit, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa. Padahal Nabi usianya tentu ya, sudah bisa ditebak, ya. Beliau jadi Nabi umur 40 tahun, ya. Kemudian ditambah dakwah di Mekah ya, 13 tahun, ya, 53 tahun, ditambah 5 tahun, 58 tahun, ya, 58 tahun. Nabi yang umur sahabat-sahabat yang muda-muda 30-an, ya. Nah, dan sebagainya turun tidak berhasil memecah batu besar yang sangat kuat yang ada di jalur parit yang direncanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ngambil ngambil semacam alat untuk penghancur batu, ya, apa kita sebut gada atau semacam itu. Nabi kemudian Nabi pukul 3 kali pecah semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pukul 3 kali remuk semua batu besar yang tadi semua sahabat sudah angkat tangan. Itu Nabi turun pada ini simbah-simbah, umur 58 tahun sudah tergolong simbahan. Nabi turun, Nabi pukul 3 kali hancur. Dan setiap kali Nabi pukul itu keluar sinar. Setiap kali Nabi pukul, di pukulan pertama dari dampak dari pukulan tersebut keluar sinar terang, ya, dan terjadi setelah sebanyak 3 kali kemudian hancurlah batu tersebut. Maka di sini kita lihat bagaimanakah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun berusia 58 tahun ngancurin batu tidak perlu berkali-kali, 3 kali hancur semua. Padahal sahabat yang muda-muda itu sudah angkat tangan. Dan bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin ngasih keteladanan, ikut kerja bakti, ikut kemudian ikut turun tangan. Bahkan dalam masalah kerja bakti urusan tidak beres, laporkan ke Nabi jadi beres. Padahal masalah kerja bakti bukan masalah masalah yang lain, masalah fisiknya. Dan maka kemudian ketika itu para sahabat melihat bagaimanakah kemudian muncul sinar terang sebanyak 3 kali, dan ini di awal-awal bikin parit. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang terjadi saat muncul sinar terang. Maka pada saat muncul sinar terang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nampak di hadapanku kemudian istana Kaisar, istana Romawi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepadaku bahasanya umatku akan menaklukkannya. Kemudian pada kemudian pukulan yang kedua maka Nabi katakan Allah nampakkan kepadaku istananya Kisra, istananya Persia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepadaku bahasanya umatku akan menguasainya. Kemudian dinampakkan kemudian yang ketiga dinampakkan kepadaku kota Sana'a, ibu kota Yaman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepadaku bahasanya umatku akan mendudukinya. Itu di awal-awal pembuatan parit ketika musuh belum datang, ketika proses pembuatan parit sedang berlangsung untuk menyambut musuh yang sebentar lagi akan datang. Maka itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya ketika di awal kerja bakti. Nah, ketika datang musuh yang demikian besar, kaum muslimin ketakutan. Kamu semin ketakutan, maka orang-orang munafik mengatakan kemarin Muhammad bilang kita akan menaklukkan Persia, Romawi, kemudian Yaman. Gimana mau menaklukkan Persia, Romawi ini? Kita menghadapi 10.000 orang-orang Quraisy dan sekutunya sudah kemudian seperti ini keadaannya, mencekam, ketakutan. Maka tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali tipuan semata. Wa amal kismustani, adapun kelompok yang kedua dari manusia yang ada ketika itu adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, gimana yakinnya orang-orang yang beriman, yakinnya orang-orang yang beriman. Ini kondisi mencekam, kemudian pas keadaan yang tidak imbang, yang sangat-sangat tidak imbang. Kemarin ada janji akan menaklukkan Romawi, Persia dan Yaman. Namun meskipun demikian, walam maru'al mu'minun al-ahzab, tatkala orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu Quraisy dan kawan-kawannya, qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, inilah awal dari kemenangan, ini adalah bagian dari perjuangan untuk menunjuk apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka coba bayangkan punya keyakinan dalam kondisi semacam ini. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Yakin dengan sesuatu yang tidak mimpi, ya. Tidak mimpi. Mimpi kita nanti akan melakukan versi Romawi, ya. Mimpi padahal sekarang aja. Ketakutan belum, musuhnya aja belum versi, belum Romawi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat. Ini saja kita sudah tidak imbang. Ini saja kita penuh dirundung dengan ketakutan. Orang yang kemudian tetap bisa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, yang itu seakan-akan hanyalah mimpi indah di siang hari. Maka ini tentu satu keadaan iman yang sangat luar biasa. Keadaan iman yang tidak bisa kita bayangkan. Betapa kokohnya iman mereka. Betapa kokohnya iman mereka. Bayangkan seandainya kita hidup di masa itu. Kita, apa yang kemudian, apa yang ada dalam pikiran kita. Ini ada janji muluk-muluk nanti akan melakukan Persi dan menaklukkan Persi dan Romawi, dua negara adidaya adikuasa, ya, dengan senjata yang lengkap, dengan kemajuan militer yang luar biasa. Nah, ini sekarang kemudian kita mendebek ketakutan, kemudian baru ketemu orang-orang Quraisy dan sekutunya. Bayangkan saatnya kita berada saat itu. Apa kira-kira kemudian bagaimanakah keadaan hati kita? Maka di sini nampaklah imannya para sahabat. Di sinilah nampak mulianya para sahabat. Wangdur, maka lihatlah perbedaan di antara dua kelompok ini. Tatkala haula, mereka tatkala melihat pasukan Ahzab, warau, dan mereka melihat kesusahan, maka apa yang terjadi? Mereka para sahabat yakin bahasanya kesusahan ini akan berdampak kemenangan dan kabar gembira. Dan mereka mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Fasayakunun nasu, maka kita kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan, dan setelah itu kita akan menaklukkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia, dan kerajaan Yaman. Wahakadakana, walhamdulillah. Dan realitanya benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahasanya apa yang dijanjikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Ahzab tersebut adalah sebuah kenyataan yang dilihat oleh sejarah. Bahasanya Allah, tak lama setelah itu janji keluar pada tahun 5 Hijriah. Janji keluar tahun 5 Hijriah. Dan di masa Umar bin Khattab semuanya sudah terwujud. Maka kurang lebih 10 tahun sejak janji itu keluar, semuanya sudah terwujud. Romawi dan Persia sudah dobrak-abrik, sudah kemudian berada dalam kekuasaan kaum muslimin. Harta benda Persia dan Romawi sudah dibawa ke Madinah. Emas, tumpuan emas perak di istana Persia dan Romawi sudah kemudian ditumpuk di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka kurang lebih cuma 10 tahun, ya. 10 tahun dari janji tersebut dikeluarkan. Itu semuanya sudah terwujud, dan itu jarak yang tentu sangat-sangat cepat sekali. Kalau bandingannya ini negara adidaya dan adikuasa, bukan negara kecil, negara remeh, negara besar, negara kuat. 10 tahun, dan ini Madinah yang ketika itu tidak ada apa-apanya, tidak diperhitungkan di atas kertas dunia. Kemudian dalam tempo 10 tahun dua negara besar semuanya sudah bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin. Ini pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.